sendiri menatap relung-relung hidup. Aku merasa hidupku tak seperti yang ku inginkan. Terhampar begitu banyak warna kelam sisi diriku, seperti yang mereka tahu, seperti yang mereka tahu. Aku merasa disudutkan kenyataan, menuntut diriku dan tak sanggup ku melawan. Butakan mataku semua tentang keindahan, menggugat takutku menantang sendiriku. Temui cinta, lepaskan rasa. Di sini aku sendiri, masih seperti dulu yang takut. Aku merasa hidupku pun suruh kutumpukan harap. Tergambar begitu rupa samar, seperti yang kurasakan. Kenyataan itu pahit, kenyataan itu sangatlah pahit. Aku merasa disudutkan kenyataan, menuntut diriku dan tak sanggup ku melawan. Takkan mataku semua tentang keindahan, menggugah takutku menantang sendiriku. Temui lepaskan rasa, temui cinta, lepaskan Damu.